kot senyum, gelisah hati rasa, cita-ku tinggi membubung, ingin ku bersama. Waktuku termenung, iku terbayang, jiwaku mendorong, mencinta sayang. Kasihku menjelang cinta, asmara nan bersua, ador mencinta bagi berdaya. Kesah hatiku, mata bertemu, senyumanmu nan merayu, menusuk kalbuku. Kasihku menjelang cinta, asmara nan bersua, akan mencinta bahagia, tapi tak berdaya. Kesah hatiku, mata bertemu, senyumanmu merayu, menusuk kalbuku.